ada yang luar biasa. Sebentar ya. Ya. Sayangku, aku butuhkan. Risma, terima kasih. Hey! Ayo Taci sama Koko goyang bareng-bareng lagi ya. Ayo Ci. Nela Lovers lagi sama Nia. Jingkrak-jingkrak bareng yuk. Kadung Riko ngerti tulusi welas hang honoring dasar ati iki sing kira Riko teko ngelarani ngoni hang koyo ketiki. Sebelah kanan nyanyi bareng yuk. Riko Riko nyenjah

Sampai Hey, Nela Lovers mana suaranya? Wey! Oh, ya rapi nih. Nela. Iya Pak Bud. agak anti tawuran. Saya suka loh Cak Ruh. Wow, gimana Pak? Gumpang jingga seliramu Seka saya Nengati Ku Hati Yang engkau enak tahu ngerti Ketir rasa sayangku iki Hey! Kita mati, nanti kau ingat. terima kasih. Semuanya tepuk tangan dong. Hey, Gunung Sari, Gempa, Pasuruan. Hey. Thank you. Lesti. Pokoknya sangat sekali loh ya. Surya Ska gelap kak. Kacau kena kaskai loh. Bak baye. Yang tahu lagunya ya bareng yuk. Suara angin, angin sing ngeridu hati. Ngeling ake sliramu sing tak tresnani. Pengen nangis ngetoke elone pipis. Suara wero senadyan mo Oh, request dari Mbak yang di depan sudah diturutin di sini ya barengan lagi, Sta. Lagi, Sta. Harusnya tak begini. Thank you. request dari yang di depan tadi sudah duduk di sini ya. Bareng hanya lagi Star. Nela Karisma. Kita Selviana, Rina Amelia, Nela Karisma, Imelda. Oh, di sini bareng Lanista sesuatu untuk semuanya. Gimana Dedek Budi? Kembali. bagus sebagai pembuka yang terbaik. Ini saya minta dengan hormat untuk Bapak Budiono beserta dengan Ibu untuk naik ke atas panggung beserta teman-teman dengan kedua mempelai. Selamat siang Singasari Malang. Caru, kita goyang bareng-bareng lagi. Yeay. Tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, kekar-kekar berisi, dengan tatapan tajam, penuh percaya diri, bikin wanita tergila-gila. Mabuk terbayang, pandai menari, juga pandai menari, bikin salsa dan samba, lulus dengan sempurna, ditambah gaya trendy, tak pria masa kini, akulah lelaki, idola sejati. Tapi jangan bilang takut nanti dia bisa marah-marah. Kalau tahu aku ini adalah boyband, boyband, boyband. Memang banyak yang bilang aku tampan rupawan, bentuk tubuhku seksi, kekar-kekar berisi, dengan tatapan tajam, penuh percaya diri. kasih tepuk tangannya sedikit aja. Ada yang tahu lagu ini? Janji, janji, janji marah awakku. Nyata limong palsu, palsu sokolam bemu. Sadane aku ngerti kue kue mau ngapusi. Nanging opo awak iki KJNI Mela Lovers, terima kasih. Setengah mati aku mulu sirariki. Ngomongkan karuan ringet kekore ayu. Senyawa pikiran yang opo koyok ini. Bentuknya waktu kelepe. Jogo pancet yeah.